بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين عزكم الله، pada kesempatan sore hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan risalah karya Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, risalah yang membahas tentang keindahan agama Islam, keindahan bimbingan Islam, contoh-contoh yang beliau bawakan, bukti-bukti yang beliau tuturkan. Ada 21 contoh bukti keindahan Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Risalah dengan judul Ad-Durr Al-Mukhtasarah fi Mahasin Ad-Din Al-Islami. Kita sudah membahas yang terakhir, contoh yang ke-9 terkait dengan interaksi dengan sesama, menunaikan hak-hak Bani Adam dari mulai birwalidain, silaturahim, rukun bertetangga, rukun warga, bersahabat dengan anak, suami istri, dan yang lain-lainnya. Yang intinya Islam agama etika, Islam agama yang memperhatikan hak orang lain, agama yang salah baik, ihsan, berbuat baik buat orang lain, adil, qistun, adun qist, adil, enggak ada unsur zalim sama sekali. Sekarang kita masuk pada contoh yang ke-10. Pada contoh ini al-muallif rahimahullah sedikit mengupas keindahan Islam di balik bimbingan waris atau pembagian waris secara hukum Islam. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-mithal ashir, contoh yang ke-10 atau juga bukti yang ke-10 tentang bukti indahnya Islam, keindahan Islam, keindahan bimbingan Islam. ma ja'at bihi syari'atu min intiqalil mal wa tarikat ba'dal maut wa kayfiyati tawzi'il mal 'alal waratsah. Apa-apa yang dijelaskan dalam syariat berupa perpindahan harta, perpindahan tarekat, peninggalan mayit setelah kematiannya, dan kaifiat tata cara pembagian harta kepada ahli waris. Ini yang ke-10 terkait dengan bab wirasah, bab waris. Juga dia akan singgung masalah al-wasiyah, bab wasiat. Ikhwan fillah na'azakumullah, beliau disini menyinggung tentang at-tarikah. At-tarikah dibaca tarekat, ialah apa yang ditinggalkan oleh sang mayit berupa harta benda atau kemanfaatan yang nanti bakal diwariskan kepada ahli warisnya. Simpelnya, at-tarikah adalah peninggalan sang mayit, harta benda atau kemanfaatan yang ditinggalkan oleh sang mayit untuk ahli warisnya. Bisa dalam bentuk harta benda, harta, uang, atau benda, baik itu rumah, tanah, mobil, atau kemanfaatan. Dia punya harta tunjangan, pensiunan, atau piutang di orang lain, atau hasil kerjasama dia dengan orang-orang yang lain, hasil daripada mudharabah, namanya kemanfaatan-kemanfaatan. Ini namanya at-tarikah. Kemudian terkait dengan masalah wirasah, masalah waris, ini Allah Jalla wa'ala secara khusus menyebutkan dengan rinci detail tata cara pembagian warisnya. Sesuatu yang tidak ada pada hukum-hukum agama yang lain. Seringkalinya dijelaskan dalam melakukan dengan mujmal, dengan global, dirinci dalam hadis. Untuk masalah waris, dirinci di Al-Quranul Karim, detail, dan juga ditambahkan sebagai penyempurna dalam hadis. Dalam ayat, Allah Jalla wa'ala menyebutkan, ini dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Disebutkan langsung prosentasenya, detail, rinci. Disebutkan di An-Nisa ayat yang ke-11, 12, 13, 14. Dan juga di An-Nisa, di akhir ayat An-Nisa. Di akhir ayat An-Nisa 176. Ini yang dikatakan sebagai ayatul mirath, ayat-ayat yang membahas tentang masalah warisan. Dirinci di sana. Dalam hadis beberapa riwayat beliau menambahkan kaidah besar pembagian warisan, sehingga semuanya telah dijabarkan dengan rinci, dengan nas, sehingga ahli waris tinggal membaginya secara syar'i. Tidak ada lagi akal untuk mengotak-atiknya. Tidak ada lagi ra'yu yang berhak untuk mengubahnya. Sudah ada kejelasan, dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Ini khusus masalah waris, belum pernah ada di hukum-hukum yang lainnya. Barakallahu fikum. Yang kedua, Ketika Allah Jalla wa'ala menerangkan masalah warisan, Allah menerangkan bahwa Allah Jalla wa'ala yang lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan warisan sekian dan sekian. Allah yang lebih tahu siapa yang paling dekat dengan sang mayit. Sehingga Allah tetapkan pembagian waris dengan kalamnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa ayat yang ke-11, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Mereka ahli waris kamu, bapak-bapak kamu sendiri dan anak-anak kamu sendiri. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak tahu siapakah dari kalangan mereka yang paling dekat kemanfaatan untuk kamu. Artinya hanya Allah yang tahu ini semuanya. Sehingga Allah bagi dengan rinci. Sekian, sekian, sekian, sekian. Kalau kamu tetapi, kamu praktekkan, kamu amalkan, maka berbuah kebaikan untuk semua ahli waris. Tapi kalau kamu abaikan, kamu gubah, kamu rubah, maka yang terjadi adalah dharar, mafasid, ketimpangan, kecemburuan, semena-mena, kezaliman, dan yang lainnya. Karena kamu enggak tahu. Yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala, barakallahu fikum. Ini menegaskan hikmah besar di balik bimbingan waris secara Islam. Setelah itu, poin yang berikutnya, Allah Jalla wa'ala menjelaskan bahwa pembagian waris ini merupakan faridah minallah. Ini merupakan kewajiban fardu dari Allah Jalla wa'ala. Bukan perkara yang sunnah. Bukan perkara yang ada pilihan. Tapi tidak ada pilihan. Hanya satu pilihan. Ini perkara yang fardu. Perkara yang wajib. Langsung dari Allah Jalla wa'ala. Wajib kamu tunaikan. Wajib kamu terapkan. Dan akan membawa ke maslahatan yang begitu besar di balik itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, faridatan minallah. Innallaha kana aliman hakima. Ini sebagai perkara fardu, kewajiban dari Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha alim, maha hakim, maha mengilmui dan maha hikmah. Di ayat yang setelahnya, Allah Jalla wa'ala menjadikan pembagian waris secara Islam merupakan hududullah, merupakan batas-batas agama Allah. Barang siapa yang menerapkan, mengamalkan dengan batas-batas itu, maka besar pahalanya. Namun barang siapa yang melampaui batas tadi atau membangkang menyelisihi batas tadi, maka ancamannya sangat keras. Itu menunjukkan ini perkara yang baku, fardu, paten, dan begini dirubah. Dan dibalik itu hikmah besar bagi yang mempraktekannya. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa ayat yang ke-13 dan ke-14, Allah berfirman, tilka hududullah, itulah batas-batas agama Allah. Sudah baku, sudah paten, Allah yang menetapkan masing-masing bagian dan jatahnya. Had, hukum-hukum Allah. Batas-batas agama Allah. Wa man yuti'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim. Bagi yang taat ini pahalanya. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam pembagian waris ini secara khusus, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, kekal di dalamnya. Itulah al-fawzul azim, keberuntungan yang sangat besar, sangat agung. dia mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan duniawiyah dan nanti di kiamat dengan jannah. Sebaliknya Allah mengatakan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran hardan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Namun barang siapa yang bermaksiat durhaka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan melampaui batas-batas agama Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya, dan bagi dia azab yang menghinakan. Diancam dengan neraka, pertanda itu dosa besar. Yang tidak menerapkan bimbingan ini, dosa besar. Diancam dengan ancaman yang sangat keras, dengan azab yang menghinakan, barakallahu fikum. Ini semua ta'kidat, penekanan-penekanan barakallahu fikum bahwasanya bimbingan syariat dalam pembagian waris itulah yang hak, itulah yang adil, itulah yang bermaslahat, yang bermanfaat, yang baik untuk semua ahli waris. Dan sudah menjadi ketetapan hududullah, batas-batas agama Allah. Selain itu tidak akan membawa kebaikan. Menyelisihi ini membawa kebinasaan. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ini poin penting yang disampaikan sebagai mukaddimah. Sekarang kita baca kalam muallif rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala wa qad asyara taala ila hikmati dzalika bi qawlih la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Allah Ta'ala mengisyaratkan hikmah itu dengan firman-Nya, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian, wahai para mayit, wahai para insan yang memiliki harta benda yang akan diwarisi oleh ahli warisnya, tidak tahu mana di antara mereka yang paling dekat kemanfaatannya untuk kamu. Kamu enggak tahu. Yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala. Sehingga ketetapan syariat terkait dengan tarekat sang mayit dan pembagian warisnya itulah yang hak, itulah yang bermanfaat, itulah yang adil. Tidak ada batil padanya, enggak ada kezaliman padanya dan tidak akan memunculkan dharar bagi yang mengamalkannya dengan penuh keikhlasan. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala fawada'aha Allah bi nafsihi bihasabi ma ya'lamuhu min qurbin naf'. Maka Allah jalla wa ala yang meletakkan bimbingan pembagian waris ini dengan dirinya sendiri. Jadi Allah jalla wa ala yang menerangkan langsung dalam kitabullah An-Nisa 11, 12, 13, 14 dan An-Nisa 176. Detail rinci di situ terkait dengan pembagian waris dalam bimbingan syariat. Diletakkan bihasabi ma ya'lamuhu min qurbin nafa'. Sesuai yang Allah tahu dari kemanfaatan-kemanfaatan yang dekat. Dekatnya kemanfaatan kepada sang mayit. Allah yang lebih ngerti, ayyukum aqrabu lahum naf'a. Dan wa ma yuhibbul 'abdu 'adatan ay yasila ilaihi malu. Allah letakkan sesuai dengan apa yang disukai seorang hamba pada umumnya supaya hartanya sampai kepada dia. Sang mayit kepinginnya hartanya untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Allah Maha tahu itu. Allah letakkan, Allah bagikan untuk orang-orang yang paling dekat dengan sang mayit. Kemanfaatannya paling besar. Dan Allah tahu sang mayit ini akan suka, akan cinta kalau hartanya untuk si fulan, si alan dari famili-familinya. Wa ma huwa aula bi birri wa fadlihi. Dan siapa yang lebih layak untuk diberi baktinya, diberi keutamaannya, diberi kebajikan-kebajikannya Allah yang Maha tahu. Kamu enggak tahu. Murattiban dzalika tartiban tashhadul uqul as-sahihatu bi husni. Dan Allah mentartib semua itu dengan tartib, dengan urutan-urutan yang akal sehat akan bersaksi tentang keindahannya. Kalau belajar ilmu waris barakallahu fikum terkait dengan al-warasah ada tingkatan-tingkatan kedekatannya. Dan akal yang sehat akan percaya dengan itu. Itulah tatib yang terbaik. Itulah orang-orang yang memang paling dekat dengan sang mayit layak dapat warisannya. Yang pertama disebutkan dengan al-ubuwah. Al-ubuwah. Yang kedua al-bunuwah. Yang ketiga al-ukhuwah. Al-ubuwah, al-bunuwah, al-ukhuwah, al-umumah, al-wala. Al-wala. Ini istilah-istilah waris. Yang ini terkait dengan masalah tingkatan-tingkatan ahli waris terkait dengan kedekatan dia dengan sang mayit dan orang yang memang layak dikasih harta waris. Yang pertama al-ubuwah. Al-ubuwah ialah pihak-pihak yang kita berasal dari mereka. Yaitu abuna wa ummuna. Bapak kandung kita, ibu kandung kita, dan yang di atasnya. Bapaknya bapak, laki-laki semua sampai ke atas. Ibunya ibu, kemudian perempuan semua sampai ke atas. Kakek-kakek kita dari pihak bapak, ya, laki-laki semua sampai ke atas. Nenek kita dari pihak ibu, umul um, ibu perempuan semua sampai ke atas. Mereka masuk dalam kategori al-ubuwah. Kita berasal dari mereka. Merekalah sebab lahirnya kita di muka bumi ini. Bapak kita, ibu kita. Dan digandengkan dengan kakek kita, nenek kita. Soalnya ke atas. Disebut dengan al-ubuwah. Ini nomor satu. Kenapa? Dikarenakan dengan asbab merekalah kita hidup di muka bumi ini. Tanpa mereka, ya gak ada kamu. Gak ada kamu. Umumnya manusia lahir dari bapak ibu. Dikecualikan beberapa hamba Allah yang mulia atau sebagainya yang Allah takdirkan dengan tanpa itu semuanya. Umumnya bapak dan ibu. Kamu lahir dari mereka. Maka merekalah orang yang sangat dekat dengan kamu. Dan orang yang memang kamu suka, kamu senang. Mereka dapat harta waris kamu. Ubuah, bapakmu, ibumu. Naik lagi, kakekmu, nenekmu. Kata. Kemudian al-bunuwah. Al-bunuwah ialah orang-orang yang lahir dari kamu. Siapa itu? Anakmu, putramu dan putrimu. Putra kandungmu, putri kandungmu. Juga dimasukkan dalamnya cucu-cucu kamu dari anak laki-laki. Itu ahli waris. Cucu-cucu kamu dari anak laki-laki sampai ke bawah. Ini jelas orang yang paling kamu cintai, yang kamu sayangi, sangat dekat dengan kamu, anak kamu, darah daging kamu. Orang tua yang baik tentu senang ketika hartanya dipegang sama anaknya. Diserahkan kepada anak-anaknya. Namanya bunuwah. Putra, putri kandung, terus cucu kamu dari pihak anak laki-laki. Sampai ke bawah. Lalu al-ukhuwah. Al-ukhuwah adalah akhuka. Saudara kamu. Engkau lahir dari orang tua yang sama. atau sebapak atau seibu. Ada akhun syaqiq, saudara kandung. Ada akhun li'ab, saudara seayah. Ada akhun li'um, saudara seibu. Dan saudari kamu, ada ukhtun syaqiqah, saudari kandung. Ukhtun li'ab, saudari seayah. Ukhtun li'um, saudara seibu. Akhuka, ukhtuka, saudara-saudari kamu. Itu orang yang sangat dekat dengan kamu setelah bapak dan anak-anak kamu. Dia di sekitarnya kamu. Kanan kiri, kakak, adik, laki, perempuan. Akhuka, namanya ukhuwah. Namanya al-ukhuwah. Saudara kamu. Itu ahli waris. Juga dimasukkan di dalamnya adalah Banu al-ikhwah. Putra-putra saudara laki-laki. Yang putih enggak masuk. Saudari, anak saudari enggak masuk. Namanya abna'ul ikhwan. Abna'ul akh. Ya, anak laki-laki dari saudara laki-laki. Baik yang kandung, atau yang seayah, atau yang seibu. Namanya ponakan-ponakanmu. Ponakan laki-lakimu. Barakallahu fikum. Ini juga orang yang sangat dekat dengan diri kamu. Ketika berkumpul mereka semua, yang lebih berhak mendapatkannya adalah yang kandung. Dikarenakan secara nasab, yang paling dekat dengan kamu. Setelah itu, yang seayah. Dan untuk yang seibu, dikasih jatah khusus untuk mereka. Barakallahu fikum. Dengan tartib. Itu kalau kamu cermati, kamu pelajari, kamu mengadakan penelitian, entah dengan ilmu pernasapan, ilmu apa begitu. Tidak mungkin luput dari ini. Pasti kamu akan meyakini dan mempercayai itulah tartib yang bagus, tartib yang pas. Tidak mungkin dibolak-balik. Setelah bapak ibu, lalu anak-anak, lalu saudara-saudari, lalu ponakan-ponakan. Baru yang keempat, al-umumah. Al-umumah adalah paman-paman kita. Saudara ayah laki-laki. Saudara laki-laki ayah kita. Baik dia sekandung, paman sekandung, atau paman seayah. Seibu gak dapat. Ini adalah ahli waris. Dimasukkan di tengah-tengah mereka adalah abna'ul am, putra-putra paman kita dari pihak ayah laki-laki, dan sampai ke bawah garis keturunan dia laki-laki semua abna'ul am. Mereka adalah sepupu-sepupu kita, misanan kita dari pihak ayah. Ini adalah ahli waris. Merekalah secara nasab, garis keturunan, secara kekerabatan, orang yang paling dekat dengan sang mayit. Dan mereka dikatakan sebagai al-warithuna minar rijal, yang menjadi ahli waris dari kalangan kerabat laki-laki, dan al-warithat minar nisa, ahli waris perempuan dari keluarga famili perempuan. Barakallahu fikum. Itu tartib. Antum kalau pelajari, itu tartib yang sangat indah, yang sangat bagus, tartib yang sesuai dengan akal yang sehat, sesuai dengan harapan sang mayit, sesuai dengan tahapan-tahapan kedekatan dengan sang mayit dalam kekerabatan, pas. Dibahas yang sama beliau, muratiban dzalika tartiban tashhadul uqulu sahihah bihusni. Allah mentartib itu sesuai dengan tartib yang begitu indah, akal sehat akan bersaksi indah tartib ini. Bagus, tepat. Selain ini, tidak bakal bisa membawa kebaikan. Ada yang punya ide? Dulu kan saudara dulu, baru anaknya. Wah, dimarahi sak kampung. Lono anake, darah dagingnya, nah, kok dilalek ke, si dimajuno kok malah dulure. Orang masuk akal kuwi. Ya ta? Ya benda. Lah yo anak-anake. Anak kandungnya lho. Darah dagingnya lho. Mbak dinyahkan, dimajukan saudara. Ya memang dia saudara. Tapi enggak mungkin mengalahkan anak. Enggak mungkin, wis. Sanu ae wis. Pamannya dulu baru ponakan. Ya ngene lho. Lah sing mati sapa? Adikku kok. Nek adik bapak ya jano, ngono. Iya, kalau berarti sama bapak kamu yang mati kan saudara dia. Lah ini meninggal dunia adikku kok. Dulurku iki. Lah kok bisa Pak Lek, Pak D didahulukan enggak ora bisa. Ini adikku iki. Lah iki apa jenenge apa ponane iki pamanku kok iki, lekku kok iki. Lah kalau itu kan apa lek bapak. Niki lekku dhewe. Tidak mungkin, enggak mungkin dirubah, enggak mungkin dipindah, enggak mungkin diganti-ganti, itu enggak mungkin. Akal sehat enggak bakal menerima. Dengan tartib yang disebutkan di atas barusan, dengan tartib ubuwah, thumal bunuwah, thumal ukhuwah, thumal umumah, thumal wala, kalau wala ada yang masuk perbudakan. Itu tartib yang pas. Yang sesuai dengan kedekatan orang itu dengan sang mayit kekerabatannya. Dan pasti ketika dia masih hidup, dia paling suka kalau hartanya untuk yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Allah mengatakan dalam ayat tadi, La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tuh gak tahu. Kamu gak tahu mana yang paling dekat kemanfaatan dengan kalian. Kamu enggak tahu, hanya Allah yang tahu. Makanya dirinci, tidak mungkin diserahkan kepada ahli waris penuhnya bagian dhewe. Enggak bakal bisa membagi dengan pembagian yang adil. Enggak bakal mungkin dibagi dengan pembagian yang bisa menyelesaikan masalah. Enggak bakal bisa. Karena kamu enggak tahu mana yang paling manfaat. Kamu enggak tahu mana yang paling dekat kemanfaatannya. Kamu enggak tahu. Sehingga Allah Jalla wa'ala dengan hikmahnya menerangkan langsung dalam kitabullah pembagian waris dengan rinci dan detail. Dikarenakan Allah lah yang paling tahu ini semuanya. Maka kalau yang taat dikasih pahala besar, dikasih al-jannah. Dan pasti pembagiannya adil, benar dan bermaslahat. Tidak mungkin salah, tidak mungkin zalim, tidak mungkin mengandung unsur darar. Barakallahu fikum. Juga berkata-kata terkait dengan masalah jatah masing-masing. Itu hanya Allah yang tahu kemaslahatannya. Akal manusia semata gak bakal sanggup menentukan persentase-persentase untuk masing-masing ahli waris yang pas untuk dia dan tidak menimbulkan problematika. Gak bisa, gak nyantol akalnya manusia itu. Allah Jalla wa'ala yang menerangkan semuanya. Ya. Ini kalau ada orang meninggal dunia, ahli warisnya hanya anak-anak semua, laki-laki dan perempuan. Maka lidzakari mitsul hadzil unsayain, anak laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Ora adil iki. Masa sama-sama anaknya kok perempuan satu, laki-laki dua, ini mengkerdilkan wanita ini. Tidak. Allah Maha Adil. Diterangkan oleh para ulama, kenapa kok laki-laki dua perempuan satu? Mereka menyebutkan, umumnya wanita itu bakal dinikahi seseorang. Dia sebagai ibu rumah tangga. Nafkah dia ditanggung sama siapa? Sama suaminya. Harta yang dia pegang itu murni untuk dirinya. Nafkah kehidupan dia ditanggung suaminya. Enak kon dikasih jatah. Kabeh-kabeh kan udah diurus bojomu ta. Nafkah iki segala macam suami kamu yang ngurus. Tapi kamu dikasih. Tapi satu. Tayib, dulu di zaman jahiliyah gak dapat warisan. Kamunya dienyahkan, kamunya dihilangkan. Kalaupun dihidupkan hidup enggak dibunuh, Anda tidak dikasih warisan. Kalau Islam dikasih, tapi jangan lupa engkau perempuan. Bukan kodrat kamu untuk mencari ma'isyah, bukan bagian kamu memberikan nafkah. Kodratnya kamu adalah dikasih nafkah. Kamu tuh diopeni, kamu tuh diramut, kamu tuh dirawat, ada yang ngurusi kamu. Bas benyekel duit. Kamu dikasih harta supaya kamu punya harta kamu sendiri. Lain dengan laki-laki. Laki-laki itu rujal. Dia nanti yang bakal ngurusi semuanya. Ketika dia dewasa, orang tuanya sudah lemah, tidak sanggup misalkan. Anak laki-laki yang maju. Ketika orang tuanya meninggal dunia, dia mandiri, dia menikah. Anak laki-laki yang menafkahi istri dan anak-anaknya. Bukan dinafkahi, dia menafkahi. Sehingga membutuhkan apa lagi? Harta yang lebih. Untuk modal usaha, untuk ini, untuk itu. Dia punya tanggungan besar dan banyak dibandingkan dengan yang wanita. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Sehingga pas sesuai dengan kondisinya dan keadaannya. Ketika dibalik, semua akan hancur. Barakallahu fikum. Dan dirinci masing-masingnya, ini dapat sekian, ini dapat sekian, dapat sekian. Itu ketika dihitung sama akalnya manusia gak nyantol. Kenapa? Karena kamu tidak tahu mana yang lebih bermanfaat. Kamu tidak tahu kemaslahatan di balik itu. Allah yang Maha tahu. Sehingga diterangkan lebih rinci, detail, supaya kamu jalankan dan itu merupakan hududullah, batas agama Allah Jalla wa Ala, yang melaksanakannya dikasih pahala, yang melanggarnya diancam. Sekali lagi, akal manapun, akal siapapun yang ingin mengkaji pembagian tadi, tidak bakal bisa menemukan solusi selain itu. Hanya pembagian ini yang pas, yang hak, yang adil, yang maslahat untuk ahli waris. Barakallahu fikum. Saya mengatakan setelah itu. Qala walau wa annahu law wakala al-amra. Kalau seandainya Allah Jalla wa'ala menyerahkan urusan ini, pembagian waris ini, ila ara'in nasi wa ahwa'ihim wa iradatihim. Allah serahkan kepada pendapatnya manusia, hawa nafsu manusia, kemauannya manusia, lahasalat bisabab dzalik, pasti akan terjadi dengan satu semuanya, minal khalali wal ikhtilal, akan terjadi kerusakan-kerusakan, kekacauan-kekacauan, wazawal intizam, hilangnya ketertiban, keteraturan, wasu'ul ikhtiar, jeleknya pilihan-pilihan, ma yusbihul fawda, mirip kayak kekacauan dan keributan. Tidak bakal. Dari sononya, manusia tidak mengerti, tidak punya ilmunya tentang mana yang berhak, lebih berhak, mana yang lebih dikasih warisan, ini dikasih berapa, takarannya berapa, tidak tahu. Tidak paham mereka itu. Kalau diserahkan kepada hawa nafsunya manusia, yang muncul adalah, mohon maaf, keserakahan, kerakusan. Dan riil, banyak kejadian di tengah-tengah umat manusia, ketika terkait dengan bab masalah warisan, enggak dibagi dengan tata syariat, yang terjadi ialah perebutan waris. Yang kuat yang menguasai, yang lemah ditindas. Ketika sama-sama kuat akan sama-sama berebut, meskipun dengan cara pertumpahan darah atau bahkan masuk ke meja hijau. Mereka akan siap memutus hubungan, putus hubungan dengan ibunya, siap. Siap dia, nggak dikasih, hancurkan rumahnya, siap. Bunuh ibunya, siap. Naudzubillah. Putus dengan famili-familinya, siap. Saudaranya, siap. Pamannya, siap. Semuanya, siap. Gelap mata, gelap pikiran sudah. Kalau sudah, berebut yang namanya harta waris. Sampai ada yang mengatakan harta waris harta panas. Mana ya? Dibilang panas gitu, Pak ya. Hartanya panas. Kenapa? Ini rawan perseteruan, rawan perselisihan, bahkan rawan pertumpahan darah gara-gara masalah harta waris. Jangankan yang ahli waris, harta yang bukan ahli waris itu serakah, rakus dia, zalim dia. Berubah untuk menguasai harta waris yang ada. Entah dikarenakan ahli warisnya masih kecil atau masih apa, enggak mau apa-apa, diambil semua sama dia. Masalah harta panas. Orang buta mata hati, tuli, bisu, enggak lagi mau mendengar apapun kalau terkadang masalah harta. Barakallahu fikum. Terkadang istri istrinya yang menguasai harta, padahal ada anak-anak dan segala macamnya. Terkadang saudara yang menguasai harta, istrinya tendang, anaknya tendang. Terkadang ininya, kenapa? Dikarenakan diserahkan kepada ara'unnas wa ahwa'uhum, hawa nafsunya manusia, kehendaknya manusia, pendapatnya manusia, dalam kondisi tidak tahu hikmah dibalik itu. Tidak tahu bagaimana cara baginya, ininya seberapa, takarannya seberapa, yang tepat seberapa. Tidak tahu. Allah yang mengatakan demikian. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ini setelah. Siapapun yang meneliti ilmu warisnya Islam dengan jujur, dengan tulus, dengan kepala dingin, dia akan tahu dan bisa memastikan tanpa ragu-ragu lagi. Inilah pembagian yang terbaik. Ketika dikerjakan dengan kesungguh-sungguhan, dengan kejujuran, dengan keikhlasan, tidak akan menimbulkan yang namanya keributan-keributan. Muncul keributan ketika melanggar prinsip ini. Wallahul musta'an. Wallah insya Allah ya. Ini secara global, dan di sana terkait dengan masalah waris, ada rukun-rukun waris, ada ketentuan waris, syurutuhu, ada asbabnya, ada mawaniknya, dan ada perincian panjang di dalam fikih waris yang disebutkan oleh para ulama. Ini semuanya dipenuhi, diterapkan, dipraktekkan sesuai dengan fikih Islam, dan hasilnya adalah akan indah. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Ini terkait dengan masalah waris. Selebihnya silakan membaca dan mengkaji tentang ilmu waris. Kita sedang tidak membahas ilmu waris, tapi lagi membahas tentang masalah hikmah dibalik ilmu waris. Hikmah dibalik pembagian Islam terkait dengan masalah warisan sang mayit. Barakallahu fikum. Berikutnya masalah wasiat. قال رحمه الله تعالى وجعل الشارع للعبد أن يوصي في جهات البر والتقوى بشيء من ماله فيما ينفعه لآخرته وقيد ذلك بالثلث فأقل لغير وارث. الشارع الله جل وعلا memberikan hak bagi seorang hamba. Dia punya hak untuk berwasiat dalam sisi-sisi amal kebajikan dan ketakwaan dengan sedikit hartanya untuk kemanfaatan dia di akhirat nanti. Dan dikasih ketentuan sepertiga atau kurang, dan bukan untuk ahli waris. Baik. Al-wasiyah barakallahu fikum ialah apa yang diwasiatkan oleh orang yang belum mati. Belum mati. Di akhir hayatnya. sesuatu sedikit dari harta benda yang dia miliki, dia wasiatkan untuk hal-hal yang manfaat bagi dia. Entah untuk sedekah jariah atau untuk orang tertentu yang dia tuju. Barakallahu fikum. Ini hak murni sahibul mal. Ya, sahibul mal. Diberi keleluasaan, diberi hak untuk itu. Dan itu sebelum dia mati. Kalau sudah mati, itu bukan namanya wasiat, tapi namanya waris. Kalau itu dikasihkan jauh sebelum dia mati, tidak ada kata-kata wasiat, itu namanya hibah, atau hadiah, atau sedekah, atau infak. Tergantung niatnya masing-masing. Kalau niat yang taqarrub ila Allah Jalla wa'ala, dikatakan infak atau sedekah. Kalau niat yang tahabub, menyambung hubungan pertemanan, namanya hadiah atau hibah. Barakallahu fikum. Jadi namanya wasiat sebelum dia mati. Dan dikaitkan dengan hartanya setelah dia mati. Sehingga pelaksanaannya ketika dia telah mati nanti. Ketentuannya adalah sepertiga atau kurang. Maksimal sepertiga. Itu nas hadis dari Sa'd bin Abi Waqqas maka Allah meridainya. Ketika Sa'd bin Abi Waqqas beliau haji wada sakit. Beliau khawatir tidak bisa kembali ke kota Madinah. Berwasiat yang ketika itu dia punya anak cuma satu. Inginnya separuh harta. Terus melarang. Sampai sepertiga harta. Beliau mengatakan thuluth wa thuluthu kathir. Sepertiga saja dan sudah sangat banyak sekali. Barakallahu fikum. Sepertiga harta atau kurang. Lebih tidak sah. Kecuali ahli warisnya ridha. Dan yang kedua adalah li ghairi waris. Itu wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Terus mengatakan dalam hadis, la wasiyat ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kalau untuk ahli waris, dapatnya warisan. Selain ahli waris, dapatnya wasiat. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah. Dalam fiqh Islam, wasiat ini didahulukan sebelum pembagian warisan. Dalam pembahasan ilmu waris, ketika ada orang meninggal dunia, ada tertib yang harus diperhatikan dalam kepengurusan dia dan harta bendanya. Yang pertama adalah jenazahnya. Urus jenazahnya sampai tuntas, sampai selesai. Namanya mu'natut tajhiz. Butuh biaya, ambil dari harta bendanya. Entah biaya gali, biaya kafan, atau transportasi menuju kuburan. Perlu biaya, ambil dari harta dia. Baru setelah itu adalah utang piutangnya. Ada utang kepada mayit ini. Utang, bayar terlebih dahulu. Utang-utangnya. Selesai, baru wasiatnya. Apakah dia punya wasiat untuk seseorang atau untuk sebuah proyek atau apa? Kalau ada, dilihat apakah nominalnya sepertiga kurang ataukah lebih. Kalau dilihat sepertiga harta peninggalan dia atau kurang, maka dilaksanakan terlebih dahulu wasiatnya. Min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Setelah wasiat yang kau wasiatkan atau utang setelah itu. Hutang baru wasiat. Barakallahu fikum. Baru setelah itu, ketika masih ada sisa harta, baru pembahasan masalah warisan. Kalau tidak ada, ya sudah. Tidak usah bahas masalah waris. Nah, hartanya habis untuk membayar hutang sang mayit. Selesai. Sudah bayar semuanya tanpa sisa. Selesai. Wasiat sudah tidak berlaku, waris tidak ada. Ketika utang selesai, pasti ada sisa dikarenakan wasiat cuma sepertiga atau kurang. Barakallahu fikum. Sisa harta itu yang dibagi untuk ahli waris. Barakallahu fikum. Itu yang namanya al-wasiyah. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya. Dan wasiat dianjurkan untuk ditetapkan dengan sesuatu yang valid. tertulis, dia sangat diancam tertulis, jelas isi wasiatnya, bisa dipahami dengan baik dan benar. Di kalau sekarang tanda tangan ada apa namanya ini? Apa namanya? Materainya 10.000 materai segala macam atau penotaris supaya valid dan jelas poin-poinnya. Barakallahu fikum. Tapi kalau tidak ada dan dia mengutarakannya di depan banyak orang dan mereka terpercaya, bisa. Dia enggak sempat, dia misalkan sakit keras, dia sudah kayak merasakan dah enggak lama hidupnya, dia menyampaikan pesan-pesan kepada anggota keluarganya, saya wasiatkan untuk cucuku yang ini dikarenakan dia dari anak putriku enggak dapat warisanku, kasih dia sekian. Untuk yang ini kasih dia sekian. Ini kasih dia sekian. Masjid sekian. Untuk ini sekian. Ini sekian tulis. Semuanya mendengar. Maka itu juga dipakai. Namanya valid. Barakallahu fikum. Dipahami ya. Dipastikan jelas. Nanti dihitung berapa yang diminta. Dan dipresentasikan dengan harta peninggalannya. Kalau sepertiga atau kurang. Maka sah. Barakallahu fikum. Wah kata. Tayyib. Apabila tidak ada bukti, tidak ada bukti hitam dan putih lah, notaris, wala matrai, wala syai, ngomongnya mungkin ke satu dua orang, maka semua kembali kepada kepercayaan anggota keluarga yang lain, ahli waris yang lain. Pernah ngomong sama istrinya, sama ibunya anak-anak, pernah ngomong sama anak tertua atau anak yang rambut dia, pernah ngomong misalkan. Lenduk, nanti kalau bapak juga enggak ada, tolong ya, yang ini kamu kasih sekian. Tolong ya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Omongan aja. Yang ini harus dipastikan terlebih dahulu. Ya, kalau misalkan dia berani sumpah untuk mengatakan iya, semuanya percaya, lanjut. Kalau tidak bisa, maka hukum asalnya semua harta peninggalan mayit masuk pada harta warisan. Barakallahu fikum. Qadha insyaallah ya. Hadza huwa. Itu sebenarnya kasih ketentuan ya. Apa tujuannya? Jadi kita stop dulu, disuruh berhenti jam 5.04. Hai insyaallah. Jadi dulu diteruskan lagi terkait dengan tujuannya. Kenapa ada ketetapan wasiat di sebagaimana nanti barakallahu fikum hikmah di balik itu. Oleh al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhalu hafidhakumullahu tabaraka wa ta'ala.